Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim mubarak ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' fi ikhtisar al-Muqni' al-Imam al-Hajjawi, asal kitab Ibn Qudama al-Maqdisi, yang setelah kita membahas tentang syurut al-bay', syarat-syarat yang disahkannya sebuah jual beli, sekarang kita melanjutkan dalam pembahasan asy-syurut fil bay', yaitu syarat-syarat membuat persyaratan di dalam akad jual beli. Perbedaan di antara dua pembahasan ini, syurut sihhatil bay', syurut syarat-syarat sahnya jual beli yang telah kita bahas, itu semuanya yang menetapkannya Allah Azza wa Jal. Adapun syarat fil bay', yaitu yang membuatnya adalah orang yang berakad menambahkan persyaratan, bisa jadi persyaratan itu sahih, benar, bisa jadi persyaratan itu tidak benar yang merusak akad. Ya. Ini yang akan kita bahas sekarang, membuat persyaratan dalam jual beli. Ya, baik, fadhil Syekh, taqra Syekh. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala bab syuruti fil bay', minha sahihun karrahni wa ta'jil ath-thaman wa kaun al-'abdi katiban aw khasiyan. Di antara syarat persyaratan di dalam jual beli, di antaranya yang ada yang benar seperti ar-rahn, yaitu gadai, wa ta'jil ath-thaman mengakhirkan harga atau pembayaran, wa kaunil 'abdi katiban, dan keadaan atau kondisi seorang hamba budak katiban mampu atau bisa menulis, khasiyan atau dalam kondisi dikebiri, atau musliman atau seorang muslim, awal ammah bikran atau budak wanita yang belum menikah. Iya. Di antara syarat-syarat dalam jual beli, bisa jadi syarat itu syarat yang benar, yang dibolehkan, sah. Ya. Contohnya dikatakan oleh mu'alif di sini adalah karrahni wa ta'jilis saman. Seperti si pembeli mengatakan, saya beli tanah ini, tapi uangnya saya bayar 6 bulan lagi. Nah, pada dasarnya jual beli adalah tunai. Dia terima tanah, dia serahkan uang. Tapi kemudian dia membuat persyaratan baru, yaitu uangnya nanti. Maka hal ini dibolehkan, sahih. Atau si pembeli ketika itu juga minta persyaratan ar-rahn, karena kamu tidak tunai sekarang, tanah saya kamu kuasai, kamu terima sudah, berikan saya barang gadaian. Ya, umpamanya dia minta barang gadaiannya adalah jaminannya, deposito atau tabungan, ya, dan lain-lainnya, atau surat berharga yang lainnya yang bisa jadikan jaminan. Ini boleh. Seperti kasus yang sering ramai dibicarakan pada hari-hari ini, seperti umpamanya umroh berangkat beberapa tahun lagi, dibayar cash sekarang, tunai. Hah? Sekarang uang yang tunai. Akan tetapi al-mabi', yaitu jasa keberangkatan, tidak tunai pada saat sekarang, nanti menyusul beberapa tahun lagi dengan konsekuensi harga lebih murah. Maka hendaklah si pembeli, dalam hal ini pembayar, meminta syarat rahan, barang gadaian, sehingga terjadi sesuatu, ya, dia aman. Ya. Dan syaratkan oleh mu'alif di sini, karrahni wa ta'jil ath-thaman. Dia mensyaratkan minta barang gadaian karena imbalan dari tidak tunainya uang yang diserahkan. Barang tunai, kemudian uang tidak tunai. Dan sebaliknya juga boleh minta barang jaminan ketika dia menyerahkan uang tunai, barang tidak tunai, atau jasa tidak tunai. Allah Ta'ala. Fadhal Syekh. Wa kaunil abdi katiban. Seperti juga dia mensyaratkan saya beli budak ini. Ya, budak dahulu adalah manusia yang bisa diperjualbelikan. Dan hukum asal budak sering kita jelaskan. Mereka berasal dari orang non-muslim yang berperang melawan kaum muslimin, kemudian mereka tertawan dan menjadi budak. Boleh diperjualbelikan. Ya, budak tadi tidak mesti adalah orang yang bodoh terkebelakang, tidak. Kalau tawanan ini adalah dari orang yang terpelajar, dia bisa tulis baca. Maka seseorang butuh budak, mungkin untuk jadi juru tulisnya, sekretarisnya di usahanya dia, atau mencatat catatan jual belinya. Dia beli budak, tapi syaratnya budaknya bisa menulis. Ya, ada pertambahan. Aw khasiyan. Dia beli budak dengan syarat budak ini sudah dikebiri, agar budak ini tidak membuat gaduh di rumah tangganya dia. Dia beli budak, kemudian budak tinggal di rumahnya. Kalau budak ini tidak dikebiri, khawatir mungkin merusak rumah tangganya. Mungkin istrinya diganggunya, mungkin anak gadisnya, atau mungkin siapa saja di rumahnya diganggu oleh budak ini. Tapi dalam keadaan khasi tidak ada dikebiri yang sudah tidak ada nafsu dan syahwat, insyaallah aman. Ini persyaratan yang boleh dalam pembelian. Aw musliman, atau syarat budak dibelinya itu sudah menjadi muslim. Ya. Wal amati bikran. Kalau dia membeli budak tadi budak laki-laki, sekarang dibelinya budak perempuan. Dia syaratkan budak itu masih gadis. Ya. Dia katakan saya beli budak ini, tapi saya syaratkan dia masih gadis. Kalau tidak gadis berarti tidak sah jual belinya. Ya. Kenapa dia mensyaratkan masih gadis? Karena budak sah digauli oleh tuan laki-lakinya. Ya. Maka apabila lahir dari hubungan tersebut anak, berubah status budak wanita menjadi umul walad. Umul walad, di mana setelah itu si ibunya tidak bisa dijual lagi, karena anaknya adalah anak tuanya sudah merdeka tadi. Maka ibunya tidak bisa diperjualbelikan. Baik, wahasil syekh. قال المؤلف رحمه الله ونحوي أن يشترط البائع سكن الدار دار سحرا أو seorang mensyariatkan, yaitu penjual mensyaratkan untuk menempati dan mendiami rumah selama satu bulan. Ya. أو حملان البعير إلى موضع معين أو membawa حملان البعير binatang ternak kepada suatu tempat tertentu. Atau yashtaritu al-mushtari 'ala al-ba'i hamla hatab. Atau mensyaratkan kepada pembeli, atau pembeli kepada penjual, untuk membawa al-hatab. Hatab kayu bakar. Ayo. Kayu bakar. Atau taksirahu, atau mematahkannya. Wa khiyatat ats-tsaubi. Atau dengan menjahit pakaian, atau tafsilahu, atau memisahkannya. Wa in tafsil kalau gunting. Taib. Buat patron. Wa in jama'a baina syaratayni batala bai'u. Dan apabila digabungkan antara dua syarat di maka batalah jual beli. Taib. Wa nahwi an yashtarita al-bai'u sukna ad-dari syahran. Contoh yang lain adalah si penjual mensyaratkan kepada pembeli, saya jual kepada kamu rumah saya ini, tapi dengan syarat saya bulan depan akan berangkat ke luar negeri. Saya dan anak-anak tinggal di luar negeri umpamanya. Tapi daripada saya ngontrak di luar, saya syaratkan saya jual sehari ini, tapi beri saya kesempatan, saya syaratkan agar saya tinggal dulu sebulan di sini, serah terimanya nanti bulan depan. Ini adalah persyaratan yang sahih, yang dibenarkan. Kemudian wahumlanil ba'ir idza mawdi'in muayyan. Minta unta membawanya ke suatu tempat. Ya, kalau sekarang mungkin mobil, saya syaratkan ya, kamu, saya jual mobil ini kepada kamu, tapi dengan syarat tolong antarkan saya atau pinjamkan saya ke Bandung. Karena kami akan pindah ke Bandung. Maka ini persyaratan yang sahih, yang benar. Sebagaimana Rasulullah SAW mensyaratkan kepada Jabir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli unta dari Jabir radhiyallahu taala an, Rasulullah mensyaratkan, Jabir mensyaratkan agar dia dibawa sampai ke Madinah karena dia tidak mempunyai tunggangan dalam peperangan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya, ya. Ketika Jabir menyerahkan unta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atukrani ma kastuka li akhudha jamalak?" Kata Rasulullah, "Apakah engkau pikir ketika aku tawar dengan murah harga untamu, aku ingin ambil untamu, unta buatmu dan ini uang pembeliannya?" Yang diinginkan Rasulullah sebetulnya adalah dia ingin membantu sahabatnya ini, Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah dikenal sebagai seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bapaknya meninggal pada perang Uhud. Abdullah bin Amr bin Jamuh, bapaknya meninggal di perang Uhud, di mana bapaknya memiliki anak perempuan banyak, lebih dari 9 orang, yang laki-laki cuma Jabir. Maka kemudian bapaknya mengatakan kepada Jabir dalam perang Uhud, "Wahai Jabir, aku akan berangkat perang, engkau jangan berangkat. Pelihara tolong saudari-saudarimu. Umurmu masih panjang, aku tidak tahu kapan lagi akan bisa mendapatkan kesempatan jihad fisabilillah." Bapaknya berangkat dan meninggal. Lalu Jabir menanggung saudari-saudarinya. Dia memelihara saudari-saudarinya menggantikan posisi bapaknya. Kemudian ketika dia ingin menikah, maka beliau menikah dengan seorang janda. Maka Rasulullah mengatakan kepada dia, "Ala bikran tula'ibuha wa tula'ibuk?" "Wahai Jabir, kenapa engkau tidak menikah dengan seorang gadis, wanita perawan yang bisa engkau bercanda dengannya?" Kata Jabir, "Ya Rasulullah, aku punya saudari-saudari wanita. Kalaulah yang ku nikahi adalah seorang wanita gadis, dia akan sepantaran dengan adik-adikku. Tapi kalau wanita janda, dia bisa memelihara serta mengarahkan, mengatur adik-adikku." Begitu Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dalam tuntunan pernikahan beliau dengan seorang wanita janda tersebut, yang diinginkannya bukan sebagai dunia saja, tapi menginginkan untuk ada masalah lebih besar dari hal tersebut. Kemudian Jabir membuat awin walobishah, buatlah pernikahannya kamu tersebut walimah atau kenduri, walaupun seekor kambing. Maka kemudian dia membuat perhelatan. Rasulullah SAW, dia sudah menikah sebelum dia berangkat jihad fisabilillah. Rasulullah ingin membantu kehidupan Jabir. Tetapi tentu tidak enak kalau Rasulullah menanyakan, "Kau butuh uang berapa lagi sih buat biaya adik-adik dan pernikahanmu?" Maka Rasulullah SAW menawar unta Jabir. Karena kelihatan unta tersebut sudah tidak bagus, artinya berjalan dengan lambat dan selalu di belakang. Maka kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW untanya berjalan cepat. Kemudian ditawar oleh Rasulullah SAW. Lalu Jabir mengatakan, "Ambil saja ya Rasulullah, hadiah untukmu." Rasulullah sebetulnya bukan ingin untanya, tapi Rasulullah ingin tahu berapa kebutuhan dia. Tetapi dengan cara yang terhormat, yaitu dengan bertanya kepada beliau, "Berapa engkau jual untamu?" Setelah disepakati harga sekian, maka Rasulullah menyetujuinya. Lalu Jabir tidak punya unta sekarang, akan pulang ke Madinah. Dia mensyaratkan, "Aku jual ya Rasulullah, tapi aku masih bisa menggunakan tunggangan ini sampai di kota Madinah." Sampainya di kota Madinah, diserahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibayar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu untanya diserahkan kepada Jabir. Rasulullah SAW mengatakan, "Aturani ma kastuka li akhudha jamalak?" "Wahai Jabir, jangan pikir aku tawar untamu kemarin dengan harga yang aku inginkan. Aku ingin mendapatkan unta dengan harga murah." "Tidak," kata Rasulullah, "aku ingin tahu sejauh mana kebutuhanmu." Ya, maka diserahkan Rasulullah SAW uang tersebut dan untanya, dan uang sebagai hadiah, dan unta Jabir diberikan kepada beliau. Ya Allah barik fi. Terkadang begini kita dengan kaum muslimin, dengan saudara dan teman dekat dan karib. Kalau kita terlalu vulgar menanyakan, "Butuh berapa kamu?" "Saya mau bantu." Kan gak enak, tersinggung perasaan orang. Rasulullah SAW mencari-cari tahu, ya, sampai beliau tawar untanya, sehingga menurut dia sekarang dia butuh sekian. Maka diserahkan oleh Rasulullah SAW bantuan kepada Jabir bin Abdullah. atau si pembeli mensyaratkan kepada penjual untuk membawakan kayu bakar. Dia beli kayu bakar, dia katakan, saya terima kayu bakar di rumah. Atau dia beli umpamanya pasir atau semen, saya terima di umpamanya di alamat sini saya sedang bangun rumah atau mengkontrakan atau renovasi, saya terima di situ. Boleh persyaratan ini. Ya. Au taksirahu, atau dia beli kayu bakar tapi disyaratkan sudah dibelah-belah, sudah siap untuk dipakai dibakar. Ya. Au khiyatatu tsaub, dia beli kain tapi dia syaratkan jahit sekalian. Au tafsil, atau tidak jahit. Kalau dulu beda antara penjahit dengan tafsil. Tafsil ini yang membuat ukuran patron. Ya, sekarang patron namanya kali ya. Diukur, diukuran, buat ukurannya, kemudian dipotong bahannya. Yang jahit nanti ada lagi tukang jahit. Sekarang kan dia sekalian mengukur, sekalian jahit. Ya. Dia mensyaratkan demikian. Saya beli kainnya tapi sekalian dengan ini. Ya. Wa in jama'a baina syartaini batalal bay'u. Jika dia menggabungkan di antara dua syarat, maka jual belinya batal. Wallahu ta'ala alam. Cukup kasih kita kira, karena pekan depan mungkin syartun fasid insyaAllah ta'ala. Jazakumullah khairah. Kami sampaikan kepada Ustaz Zainal Tirmizi telah menjelaskan beberapa hal terkait dengan persyaratan yang dibuat antara dua orang yang berakad dan syarat yang sah atau yang dibenarkan. Untuk memperdalam pembahasan, bagi Anda yang bertanya silakan Anda bisa menghubungi kami secara langsung di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak? Rizal Singkawang, Kalimantan Barat. Ahlan Pak Rizal, silakan. Awan Ustaz, ana ingin tanya ini. Ada kerabat yang ingin menanyakan batas nisab untuk membayar zakat mal. Apakah yang rajih itu 85 gram emas atau 90 gram emas, Ustaz? Mohon penjelasannya. Sekawan jajak kelahiran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW mengatakan, di bawah 20 mithqal, 20 dinar, tidak ada zakatnya. Ya. Dan mithqal atau 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Dari mana mereka mengetahui ini? Dari beberapa dinar yang didapatkan di museum-museum, ya. Kemudian mereka ambil dari dinar di masa Rasulullah SAW masih ada. Bahkan di masa, maaf, dinar di masa pemerintahan Umar Abdul Malik bin Marwan yang pertama membuat dinar, itu masih ada ditemukan di beberapa museum-museum di negara-negara muslim. Itu mereka timbang, mereka ambil rata-ratanya sekitar 4,25 gram emas. Sekarang 25 dinar, dan ditetapkan juga oleh antam umamanya yang menjelaskan bahwa dinar yang paling dinar mereka cetak itu 4,25 gram emas dikali dengan 20 dapatnya berapa? 85 gram emas. Maka saya tidak tahu 90 datang dari mana. Apakah dia mungkin menemukan dinar yang lebih kecil? Mungkin, Allah ta'alam. Terus. Jazakumullah khair. Demikian Pak Rizal di Singkawang di Kalimantan Barat. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, terputus tampaknya. Kami sampaikan kembali bagi Anda yang bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 dalam pembahasan jual beli. Silakan. Halo. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan BMB perjalanan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum BMB. Perusahaan saya bergerak di bidang teknologi Ustaz. Sekarang saya berapa tanggung jawab untuk menciptakan program untuk menilai kelayakan seseorang dalam menerima kredit ya Ustaz. tapi produk itu dapat digunakan oleh pelaku riba maupun halal gitu. Itu kerjaan saya dibilang halal nggak Ustaz ya? Kalau produk itu bisa digunakan untuk yang haram juga, yang halal juga, kok masalahnya adalah mubah, boleh dibuat. Tapi kalau tidak bisa, kecuali hanya untuk yang haram saja, untuk yang riba saja, kredit riba saja, maka ini hukumnya adalah tidak boleh. Oh gitu. Nah, jadi kalau walaupun perusahaan saya memutuskan untuk menggunakan produk itu untuk riba, itu tetap tidak apa-apa Ustaz? Tergantung order sekarang. Kalau yang order adalah dari pihak bank riba, nggak boleh Anda buatkan. Tapi kalau perusahaan Anda tidak ada order, kemudian membuat program seperti ini saja, maka boleh Anda buatkan. Iya. Jazakallah Ustaz. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini sama seluruh wasail. Seperti kalau yang order Anda punya kebun anggur. Yang order kepada Anda yang ingin beli, order namanya adalah pabrik khamar. Haram Anda tanam. Pokoknya Anda mau nanam, dia berkata saya beli. Haram Anda tanam. Tapi bila Anda hanya nanam saja, nanti Anda jual, mungkin yang belinya pihak khamar, mungkin yang belinya orang-orang untuk dimakan, ya, tanam silahkan. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairah. Demikian Habibie dan juga bagi pendengar yang lain, barakallahu fiik. Kita terima kembali yang ketiga di 0218236543. Silakan. Halo. Kami ingatkan kembali bagi Anda yang bertanya via pesan singkat di 0819896543. Dan ya, kita terima kembali via telepon yang ketiga. Halo. Silakan. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum. Baik. Ya, kita angkat berarti ke pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan banyak pertanyaan tentang kurban, Ustaz. Sejak kapan seorang dilarang untuk memotong kuku dan mencukur rambutnya, Ustaz, ketika berkurban? Ketika dia telah membeli hewan kurbannya, ketika itu baru dikatakan dia yuridul yurid. Jika dakhal ashwar ada ahadukum ay dhahi. Kata Rasulullah SAW, bila masuk awal Zulhijjah dan dia ingin belum cukup bila belum membeli hewannya. Tapi atau hewan sudah ada, dia katakan ini yang hewan ini saya kurbankan. Ketika dia meniatkan hewan itu dia kurbankan atau membeli hewan kurbannya, ketika itu dia sudah masuk dalam larangan ini. Tapi kalau baru ingin tapi belum membeli, tidak. Walaupun awal masuk Zulhijjah, satu Zulhijjah, dia belum ada, belum membeli. Ya, sudah niat tapi belum membeli. Maka masih boleh dia memotong kuku atau memotong rambutnya. Baik. Jazakumullah khairah. Kami angkat kembali pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bekerja di sebuah perusahaan dan menyediakan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan dari sebuah perusahaan pertambangan. Dan tentunya barang yang diminta memang belum tersedia. Akan tetapi saya mencarinya dan kemudian menjualkan kepada perusahaan tambang tersebut. Sebagiannya ada yang belum diproduksi dan sebagiannya diajukan untuk pembuatan di sebuah tempat yang lain. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Barang yang sudah ada di suppliernya, kemudian belum dia beli, kemudian datang permintaan pembelian kepada dia, dia jual, lalu kemudian dia beli, termasuk dalam larangan Rasulullah SAW, la tabi' ma laysa indak, jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Tetapi untuk barang yang butuh dia pesan, ya, nama akadnya istisna, minta dibuatkan, ya, ini boleh dia jual walaupun belum dia pesan, walaupun barang belum ada sama sekali. Karena berbeda antara akad jual beli barang dengan akad pembuatan. Akad jual beli barang, ya, barang sudah ada, dan belum dimiliki, dan Rasulullah melarang hal tersebut. Bila ada pembuatan, pengolahan, di sana ada unsur jasa. Terkadang dan umumnya malah nilai jasa pembuatan lebih mahal daripada harga materialnya. Dan untuk unsur jasa, boleh membuat akad ijarah atau akad sewa menyewa jasa, walaupun jasa belum ada. Seumpamanya A ingin memberikan jasa mengajar di sebuah lembaga pendidikan. Belum mengajar, masih mungkin semester depan, sekarang sudah dibuat kontrak untuk mengikat A ini agar tidak membuat kontrak dengan lembaga lain. Dibuat kontrak sekarang, dan bahkan terkadang diberikan uang di awal. Sudah ada jasa yang dia serahkan? Belum. Sudah ada jasa yang dia miliki? Belum. Ya, maka ini dibolehkan karena ada namanya akad ijarah. Untuk pengolahan tadi, di sana ada unsur barang dan ada unsur pengolahan jasa manusia. Dengan demikian ini dibolehkan akadnya. Dan maka dengan akad istisna, dan Oki membolehkannya, walaupun sebagian mazhab para ulama seperti mazhab Syafi'iyah mengatakan ini tidak boleh akadnya, karena termasuk menjual barang belum dimiliki. Tapi jumhur para ulama mengatakan boleh, dan ini mazhab Hanafiyah. Saya ingat dulu profesor saya, Profesor Syekh Saleh Nuzani Masadlan, ketika beliau mengajar, beliau mengatakan secara referensi, secara marji'iyah, yang membolehkan akad istisna itu hanyalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanbali tidak membolehkan, karena termasuk jual uang nanti barang tidak ada, termasuk dalam menjual barang yang belum dimiliki. Akan tetapi kata Syekh Hafizahullah, akan tetapi dalam prakteknya, seorang ulama Hanbali setelah mengajar di masjid habis subuh, dia mengajarkan bahwasanya ini tidak boleh akad istisna. Tapi kemudian keluar dari masjid, beliau sarapan, bawa sarapan ke rumah anak istrinya, dia beli tamis roti yang tampaknya yang besar gitu, yang bulat, ya. Itu roti di sana kalau dingin keras, nggak bisa dimakan. Jadi roti itu pesan buat, baru ambil bawa pulang, masih panas-panas. Seorang ulama Hanbali ketika mengajarkan bahwa di masjid tadi dia mengajarkan istisna tidak boleh, tetapi dia sekarang beli dengan tidak istisna, uang tidak diserahkannya, barang nanti dia terima. Barang belum ada, tolong buatkan 5 ya. Itu belum ada, karena kalau sudah ada dingin gak enak. Nah, begini secara kata Syekh kita, masya Allah, begini dalam secara praktiknya, secara marji, secara referensinya lain, tapi secara praktiknya enggak mungkin. Ya, sama kalau kita sekarang dalam pesan nasi goreng, Syafi'iyah tidak membolehkan, tapi ada ulama Syafi'iyah makan nasi goreng dingin, enggak mau mereka. Mungkin caranya bagi mereka, Allah Ta'ala dibayar di awal dulu, sehingga akadnya salam. Uang cash di awal, uang dulu, kemudian baru makan nasi goreng. Kalau gitu akadnya salam. Tapi salam filhal juga dilakukan oleh Syafi'i. Salam yang akadnya serahkan uang sekali di majelis, kemudian terima barang di majelis, termasuk Syafi'i juga tidak boleh. Syafi'i mencatatkan ada jeda waktu yang merubah harga. Wallahu ta'ala. Baik, masyaAllah. Jazakumullah khair. Demikian negara yang bertanya, barakallahu fiik, dan semoga bisa mendapat pemahaman dan wawasan yang baik. Barakallahu fiikum. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Bu Rahma Samarinda. Silakan, Ibu Rahmat. Ini mau bertanya mengenai apa jual beli. Iya, Ibu. Saya ada pembelian barang ke supplier di daerah Jakarta. Tapi masalahnya saya akadnya usil. Apa boleh sistemnya nyicil? Soalnya mereka kan ngambil barang ke pihak produsen juga, sementara mereka bayarnya juga mungkin sistemnya barangnya habis baru dibayar gitu. Ulangi, Bu. Ibu beli barang dari seseorang. Iya. Terus ibu bayarnya nyicil? Bayarnya barangnya nyicil, tapi barangnya udah nyampe ke saya. Dia setuju nyicil? Iya, setuju. Harganya sama dengan cash maksudnya? Harganya sama. Enggak apa-apa, boleh. Sama. Oh, boleh. Terus ini Ustaz, yang kedua ya, bolehkah barang yang kita jual itu harganya kita naikkan? Ya, maksudnya ibu tadi belikan ya? Iya. Kemudian ibu jual dengan harga lebih mahal daripada ibu beli. Bukan, maksudnya harga, kan kita belikan ada harga yang harga faktor maksudnya harga yang harus dijual ke konsumen. Seumpama harga jualnya seumpama 40.000, harga di faktor kita jualnya 45.000, apakah boleh? Barang ibu beli atau ibu disuruh jualin saja sama si pemilik barang? Tidak, maksudnya terserah kita aja, tapi harga. Sebentar, pasang. Ibu beli barang putus atau dia, ibu sebagai marketer dia? Ya, maksudnya seperti tadi, maksudnya saya kan tadi belinya sistemnya nyicil kan, tapi sudah barangnya sudah sampai ke saya dan harganya barangnya saya naikkan dari harga faktur, maksudnya. Boleh. Boleh. Boleh, nggak ada masalah. Kecuali yang tidak boleh itu kalau ibu bawa nama dia. Namanya toko ibu seperti franchise, itu dia syaratkan tidak boleh menjual lebih mahal daripada yang harga yang mereka tetapkan. Al-muslimun ala syurutihim wa al-muslimun, ini persyaratannya. Tetapi ibu tidak bawa nama toko dia, toko ibu bukan nama toko dia. Hah? Karena berdampak rusak nama toko dia. Tapi kalau toko ibu misah, namanya toko sendiri. Hah? Ibu beli barang dari dia, di faktur sekian, ibu jual lebih, tidak ada masalah. Kalau ini Ustaz, kalau berapa persen banyak kita boleh naikkan barang? Dari modal tidak ada ketentuan. Bisa ibu beli mau namanya modal dengan harga 40.000, ibu jual 80.000 boleh. 100% berarti keuntungan. Tetapi dari harga pasar tidak boleh ibu naikkan lebih dari sepertiga. Umpamanya barang yang ibu beli tadi orang sebelah, toko sebelah, toko yang depan jual dengan harga 100, 103 atau 97 atau 95 atau 104, ha? Ibu jual 150. Kelebihan ibu dari harga pasar ada sekitar sampai 45%. Makanya tidak dibolehkan kecuali ibu sampaikan kepada pembeli. Ya. Kalau tidak termasuk ini namanya ghish, penipuan. Kalau ibu sampaikan kepada pembeli, kalau saya harganya segini, tapi kalau di sebelah sana cuma 105, saya 150. Lalu dia nanya, kenapa ibu mahal? Begitu, karena kalau saya bikin murah juga orang enggak beli saya, tapi kalau saya bikin mahal orang banyak beli. Ini yang asli, kata dia. Allah Ta'ala alam, dari harga pasar, ya itu hanya boleh 30% dari harga pasar. Tapi dari modal boleh berapa aja. Jelas ibu? Walaupun keuntungannya besar, Ustaz. Ya, kalau ada yang mau beli. Cukup ibu Rahmat. Oh iya. Nah, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Rahmat. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Irsan di Babelan, Pak. Baik, mohon maaf, Pak, dikecilkan dulu volume suaranya, volume suara radio atau televisi supaya tidak feedback. Silakan, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkasih. Silakan, Pak Irsan. Pak, saya mau nanya. Saya bekerja di suatu perusahaan bagian properti ya. Kemudian saya itu cari tempat-tempat untuk disewakan gitu. Nah, untuk deal harga segala macam itu dari saya ya, dengan persetujuan dari apa namanya direktur perusahaan tersebut. Ketika ada persetujuan atau kesepakatan dari pemilik dan saya, sudah selesai kesepakatannya dan proses pembayaran dari perusahaan ke pemilik, itu pemilik itu memberikan ucapan terima kasih gitu loh, Pak, kepada saya. Bapak karyawan di sebuah perusahaan? Iya, karyawan. Iya, enggak halal Bapak terima ucapan terima kasihnya, berserahkan kepada perusahaan Bapak. Kalau mereka mengizinkan, ownernya mengizinkan, silakan. Tapi masalahnya kalau misalkan perusahaan itu melarang gitu untuk karyawan. Kalau melarang berarti jangan Bapak terima. Karena emang tahu dia akan merusak perusahaannya. Berarti dari pemilik itu harus kita tolak ya Pak? Ya, kalau Anda ingin tetap bekerja di perusahaan tadi. Tapi kalau misalkan pemilik itu suka maksa ya untuk menerima uang tersebut. Bilang ke dia, masukkan ke rekening ini. Berikan kepada ke rekening perusahaan Anda. Atau kalau Anda terima, sampai serahkan kepada perusahaan. Tentu dengan konsekuensi nanti mungkin Anda dipecat. Ya, atau lain-lainnya. Ya. Ya. Tapi kalau misalkan kita terima uang tersebut, gimana Pak Ustaz? Anda berdosa, itu namakan dengan rishwah. Oh, itu rishwah. Ar-rashi wal-murtashi finnar, yang memberi rishwah, yaitu yang perusahaan yang pemilik tadi, kemudian al-murtashi dan Anda yang menerima rishwah, dua-duanya dalam neraka, kata Rasulullah SAW, di Sirat Kalim Ahmad. Baik, Allah barik. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak Ustaz. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Abu Haris di Kalimantan Barat terkait dengan warisan, Ustaz. Bagaimana cara membagi warisannya, ahli warisnya terdiri dari seorang istri, kemudian seorang anak perempuan dan 4 orang anak laki-laki. Seorang istri. Iya. Istri, kemudian seorang anak perempuan dan 4 orang laki-laki. 4 anak laki-laki. Dari 4 orang anak laki-laki tersebut, Ustaz, 1 orang mengalami cacat mental dan diasuh oleh istri ahli waris. Ya, apakah anak yang cacat mental tersebut mendapatkan bagiannya, barakallahu fiik? Sama sebagian haknya. Ya, dan biaya hidupnya diambilkan dari warisannya tadi. Istri dapat 1/8, sisanya 7/8 untuk anak-anak ini. 8/1, bisa Saisan bantu Saisan. Kemudian 8 tambah 1, 9. 9 × 8, 72. Hartanya dibagi 72. Ya, istri dapat 9/72. Kemudian anak perempuan mendapat 7/72, anak laki-laki mendapat 14/72. Ini cacat mental tadi yang laki-laki. Nah, dapat dan diasuh oleh ibunya. Iya. Dapat dia 14/72, biaya hidupnya diambilkan dari uangnya yang tadi. Dari hasil harta waris tadi. Warisnya. Nah. Ya, Allah. Baik, demikian pendengar kita Abu Haris di Kalimantan Barat. Semoga ini menjadi pencerahan bagi antum dan keluarga. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bolehkah kami menjual barang seperti bata, besi dan lain-lain? Barangnya masih di supplier dan ada konsumen yang pesan, terus kami jual ke konsumen tersebut. Apakah ini halal, Ustaz? Dan bagaimana kalau tidak halal caranya? Halal kalau akadnya Anda dengan supplier adalah sebagai marketer. Tapi biasanya tidak. Antara si toko dengan supplier akadnya jual beli putus. Dengan demikian, kalau ada pembeli beli kepada dia semen, besi dan segala macam, barang belum dia miliki, belum di tangannya, maka tidak halal dia menjual. Lalu bagaimana caranya agar dapat uang juga dan sah penjualannya dan uangnya halal? Katakan kepada dia, tunggu dulu, Anda hubungi toko ini, hubungi supplier. Ada barang, ada. Kemudian masalah pembayaran tidaklah masalah. Anda transfer di waktu itu juga boleh. Anda nanti bayar juga boleh. Tapi yang penting adalah Anda katakan kepada orang yang konsumen di depan, customer di depan Anda, tunggu sebentar. Anda minta salah seorang karyawan Anda datang ke supplier, terima barang. Apa artinya? Setelah terima penerimaan barang, kemudian barang dinaikin ke truk, ketika barang naik ke truk berarti sudah diterima oleh karyawan Anda. Karyawan tadi suruh nelfon ke Anda, Pak, alhamdulillah sudah barang sudah naik ke truk, mau jalan ke mana, mau diantar Pak. Saya katakan tunggu dulu, sekarang boleh Anda jual kepada customer kepada pembeli depan Anda sekarang yang nunggu tadi. Pak, bisa sekarang saya Bapak silahkan beli. Dia bilang saya mau beli sekian, ya udah. Mau diantar kemana Pak? Sekian, ya udah. Anda boleh bebas sekarang, boleh juga nanti, gak ada masalah. Ada telepon karyawan Anda tadi, tolong antar ke rumah alamat yang tadi. Sah jual belinya. Baik, demikian jazakallah khair, barakallah fi. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah batasan seseorang menjadi wakil dari sebuah toko atau dari sebuah agen? Mengingat saya membuka usaha online dan memang saya tidak memiliki barang, akan tetapi ada akad dengan beberapa toko-toko buku bahwa saya menjadi wakil mereka dalam penjualan, sehingga saya mencantumkan semua penerbit-penerbit buku di dalam toko online saya. Mohon penjelasan. Allah barik. Perbedaan yang paling menentukan antara akad wakalah dengan akad jual beli adalah masalah uang. Akad wakalah dasarnya adalah kepercayaan. Saya wakilkan kepada Ustaz Ihsan, Ustaz saya jual. Saya wakilkan kepada antum, kalau ada orang beli Syarhul Mumtik kepada saya jual. Saya punya sekian stok. Stay Ustaz, kata dia. Tapi gimana Ustaz kalau ada orang yang beli dari saya? Karena saya percaya dengan antum, tidak ada masalah. Saya kirim nanti uangnya ke antum, boleh ke saya boleh. Nanti kita saya bagi persentase buat antum sekian. Ini namanya akadnya wakalah. Tapi kalau tiba-tiba ada orang nelfon ke saya atau SMS ke saya, Ustaz, saya ingin jadi wakil antum untuk menjualkan buku Syarhul Mumti'. Setuju Ustaz? Saya enggak kenal dia. Tentu saya katakan saya setuju, tetapi dengan syarat ketika barang akan saya kirim ke end user Anda, Anda kan mau jual lagi, iya Ustaz, Anda harus kirim dulu uang ke saya. Ini bukan wakalah namanya. Walaupun saya namakan akadnya wakalah, marketer segala macam, tapi ini hakikatnya adalah jual beli. Karena dia harus bayar uang dahulu. Karena saya tidak percaya dengan dia atau tidak kenal sama sekali dengan dia. Ya. Tapi bisa juga akadnya wakalah, ya, dengan syarat saya kayak memang enggak kenal dia, tapi saya katakan tolong taruh deposit di rekening saya atau rekening bersama sejumlah sekian. Dan ini tidak akan saya potong. Hanya sebagai jaminan saja. Kalau setiap saya kirim barang kepada yang membeli dari dia, ya, saya potong, itu akadnya bukan wakalah juga. Akadnya adalah jual beli. Maka ini yang paling penting diperhatikan oleh ikhwah-ikhwah teman-teman yang bergerak di e-commerce atau dijual di dropshipper. Ya. Umumnya akad mereka adalah menjual barang yang belum dimiliki, karena hubungan antara si pemilik barang dengan si perantara tidak didasarkan atas kepercayaan atau saling kenal atau amanah. Baik, jazakumullah khairah. Demikian, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Umu Sarah di Bengkulu dan beberapa penanya yang lain, bagaimana hukumnya seseorang berkurban dalam keadaan berhutang, Ustaz? Masya Allah. Contohnya bagaimana berhutang? Maksudnya berkurban dengan cara akad arisan? Umpamanya dia berhutang. Yang lebih jelas lagi yang mungkin banyak sekarang dilakukan kepada muslimin, arisan kurban. Ada 10 orang, mereka iuran, menyerahkan uang. Umpamanya kambing tahun ini 2 juta 500. Masing-masing ada 5 orang menyerahkan 500 ribu. Ya. Tahun depan diundi siapa yang berkurban, ternyata A yang keluar. Tahun depan diundi lagi, kemudian mereka akan berkurban dengan seekor kambing lagi. Ternyata harga kambing naik jadi 3 juta. Berarti mereka 600 ribu. Ada pertambahan. Tadi berhutang cuma 2 juta 500, sekarang dia harus membayar 3 juta dan begitu seterusnya. Ada riba kah di sini? Iya, ada riba. Karena berhutang 500 ribu dibayarkan 600 ribu. Ya, dan seterusnya. Kemudian bagus atau tidak? Secara syar'i dianjurkan atau tidak berkurban dengan cara berhutang? Islam memudahkan, kenapa Anda memberatkan diri Anda? Rasulullah mengatakan, Idza dakhala al-ashru wa inda ahadikum al-jidah. Bila masuk 10 Zulhijjah, kalian di waktu itu mempunyai kekayaan, kemampuan. Ya. Kemudian kalian ingin berkurban, baru pada waktu itu berkurban. Pada waktu itu beli hewan. Ini jauh-jauh hari Anda sudah berhutang. Ya. Artinya ketika masuk awal Zulhijjah, Anda tidak mampu, kebutuhan tinggi, walaupun uang tabungan ada, tapi kebutuhan besar. Ya, kalau Anda berkurban, ada kebutuhan primer Anda yang terhalangi atau tertunda, maka tidak dianjurkan. Apalagi dengan cara berhutang tadi. Andai hutang tadi belum Anda bayar, arisan dapat Anda pertama, kemudian sisa kepada berhutang kepada 4 teman tadi, meninggal Anda, meninggal bawa hutang, arwah Anda tergantung. Ya. Maka muslimin, jangan memberatkan diri terhadap sesuatu yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal, yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Fadhal Syekh. Masyaallah, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami akan kembali dari Abu Khalid di Purwakarta. Saya menjual mobil milik saya dan saya meminta sejumlah uang sebagai tanda jadi, Ustaz. Setelah uang tanda jadi saya terima, apakah mobil masih bisa saya gunakan dikarenakan pembeli perlu waktu beberapa hari untuk mengambilnya? Bila mobil dalam akad, ya, bila sudah Anda jual mobil dan tidak Anda syaratkan, maka Anda tidak halal menggunakannya, kecuali Anda syaratkan seperti tadi. Sampai Anda, saya sudah jual, sampai Anda datang untuk menerima, saya syaratkan saya dibenarkan memakainya, maka boleh. Bila tidak Anda syaratkan, ini milik, sudah milik pembeli. Allah Ta'ala alam. Harus ada saat di awal, Ustaz, ya? Iya. Demikian, jazakallah khair, barakallah fik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon, mungkin untuk satu telepon terakhir di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di jalan, Ustaz? Silakan. Ana ada beli rumah 2014 KPR, Ustaz. Ana sekarang ngerti ini riba. Yeah. Udah coba ini udah setahun mau dijual enggak laku-laku, Ustaz. Yeah. Mau dilunasi dana baru setengah. Kalau saya lunasi nanti harus riba juga. Bagaimana ini, Ustaz? Bila kita sudah bertobat kepada Allah dan mengetahui perbuatan sebelumnya adalah sebuah pelanggaran pada syariat Allah Azza wa Jal, minta kemudahan dari Allah. Dan Allah Maha penerima taubat, dan Allah Maha penyayang, Allah Maha pengampun. Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim. Allah Maha penyayang. Allah sering mengungkapkan sifatnya penyayangnya di depan pernyataannya sebagai penerima taubat dan sebagai pengampun. Artinya ketika seorang hambanya taubat, Allah sangat menyayanginya. Apakah ketika Allah sayang pada seseorang tidak akan berikan solusinya? Pasti akan, tetapi untuk mendapatkan sayang Allah dan cinta Allah tadi, terkadang butuh ujian dan butuh pengorbanan yang harus kita lakukan. Ya. Bersabarlah dan bertakwalah dan selalulah meminta kepada Allah agar dimudahkan dari Allah Subhanahu wa taala pertobatan Anda. Allahumma amin. Jazakallahu khair. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Hati-hati di jalan. Demikian pertanyaan Ibu, merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai kita mesatakan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di hari-hari yang mulia ini, ayyamul asyr, dan semoga amal-amal soleh kita di hari-hari yang mulia ini diterima oleh Allah Azza wa Jal dan dimudahkan oleh Allah untuk bertakwa dan mentaatinya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq.